Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah ya ikhwah. Kita di Ahad pagi ini 1 Syaban 1445 Hijriah bertepatan 11 Februari 2024 Masehi. Kembali kita bisa berjumpa. Yang ini semata-mata berkat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kembali kita melanjutkan kajian kita, kajian online. Ya. Pembahasan kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurrati Uyunil Akhyar fi syarhi jawami'il akhbar karya Al-Allamah Al-Mufassir Al-Faqih Al-Usuli Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah As-Sa'di yang wafat pada tahun 1376 Hijriah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ayo ikhwa rahimani wa rahmakumullah, kita telah sampai pada al-hadis As-Sadis wal Isrun, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wasalam an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'titu khamsan lam ya'tahunna ahadun minal anbiya qabli nusirtu birru'bi masirata syahrin waj'iltu aw waj'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli wa uhillat li al-ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli wa u'titu as-syafa'ata wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qawmihi khasah wa bu'istu ila nasi amah. Muttafaqun alaih. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas yang pertama, maka sekarang kita masuk yang kedua. As-thaniyah. Yang kedua. Qawluhu wa ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura. Dan dijadikan untukku bumi semuanya adalah sebagai masjid, tempat untuk sholat, tempat untuk sujud, yakni untuk sholat, wa tahura, dan alat bersuci. Wa haqqaqa dzalika biqaulihi, dan itu Nabi merincinya dengan mengatakan fa innama fa ayyuma aw fa aynama adrakta ahadan min ummati as-salata aw فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِي الصَّلَاةُ فَإِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَطَهُورُهُ. Ini demikian dalam syarah beliau. Adapun dalam matan hadisnya, فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّي. Demikian. Di matannya artinya adalah, maka dimanapun seseorang mendapati waktu salat, maka hendaknya dia salat. Kalau yang disyarah, ya, dimanapun sholat telah tiba waktunya mengenai salah seorang di antara umatku, maka disitulah masjid dan alat bersucinya. Kemudian kata Syekh Sa'di rahimahullah, fajami' buka'il ardi masjidun yusalla fiha min ghairi istisna'. Maka semua permukaan bumi ini adalah masjid, bisa dilakukan sholat padanya tanpa terkecuali. Illa ma nassa syari' 'alal man'i minhu, kecuali yang jika ada nas, ya, ketegasan dari syarih, afwan, nasus syari' dari pembuat syariat Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, 'alal man'i minhu, yang menunjukkan dilarang. Wa qad thabata an-nahyu 'anish-shalati fil maqbarah والحمام وعطان الإبل وكذلك الموضع المغصوب والنجس لاشتراط الطهارة لبدن المصلي وثوبه وبقعته. Dan telah pasti telah sah larangan dari melakukan sholat di kuburan, kamar mandi, tempat menderumnya unta, sebagaimana tempat yang al-maghsub dipakai tanpa izin dan tempat yang najis, karena memang dipersyaratkan dalam tahara itu adalah sucinya badan musalli, pakaian dan tempatnya. Maka tempat yang najis tidak diizinkan untuk sholat padanya. Sehingga ya ikhwah rahimani wa rahmakumullah, maka ini adalah sifatnya umum. Bukti bahwa itu bersifat umum adalah ada pengecualian. Karena sebagaimana dikatakan dalam wa'id al-fikhi ya, bahwa al-istisna mi'yarul umum. Adanya pengecualian itu bersifat apa? Menunjukkan adanya konteks hukum yang umum sifatnya. Enggak umum mengenai semua, kecuali beberapa yang diperkecualikan saja. Ada empat pengecualian, maka selain empat itu semuanya adalah sesuai dengan hukum. Nah, sehingga ketika kita tahu di sini ada tempat-tempat yang diperkecualikan, yaitu sholat di kuburan, di hammam, kamar mandi, dan yang lainnya tadi, maka apa? Menunjukkan bahwa memang masjid, memang muka di seluruh wilayah atau seluruh permukaan bumi ini bisa menjadi tempat sholat, ya, menunjukkan bersifat umum, dikecualikan beberapa tempat yang telah disebutkan tadi. Jadi fahami ya di sini. Ini bicara, masih bicara apa? Masjidan, bahwa bumi dibuat untuk dibuat untukku, dijadikan untukku bumi ini semuanya sebagai masjid. Wa kadzalika min man adimal ma. Sekarang berikutnya, demikian pula orang yang enggak punya air. Tahura, kita membahas tentang tahura. Demikian pula orang yang tidak punya air, au darrahu istimalu. Dia akan mendapatkan madarat kalau memakainya. Kalau menggunakan air itu, imma sakitnya semakin parah atau enggak kunjung sembuh. Ini dolornya. Ya. Maka orang yang enggak punya air atau orang yang enggak mampu karena dia menggunakan air akan timbul, maka akan timbul madarat. Falahul udul ila tayammum bi jami' ma tasa'ada 'ala wajhil ardi, maka dia boleh ya melakukan tayammum. Naam, dengan semua yang muncul di atas permukaan bumi. Sawa'un at-turab alladzi lahu ghubar aw ghairuhu kama huwa sharih hadzal hadis ma'a qawlihi ta'ala fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Jadi boleh bertayamum dengan semua yang muncul di permukaan bumi. Baik itu tanah yang memiliki debu atau yang lainnya. Ini sebagaimana merupakan apa? Sharih hadzal hadis. Ma'a qawlihi ta'ala, bersama firman Allah ta'ala, fatayammamu sa'idan tayyiba. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Maka lakukanlah tayamum dengan sa'idan tayyiba. Dan baru setelah itu apa? Bagaimana caranya? Usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Fa inna sa'id, qala syekh As-Sa'di, fa inna sa'id kullu ma tasa'ada al wajhil ardi min jami' ajza'iha. Ada semua yang tampak muncul di muka permukaan bumi dari berbagai ajza'iha, bagian-bagian daripada bumi itu. Apa saja boleh, baik itu yang punya debu ataupun tidak. Tempat yang berdebu ataupun tidak, maka semua yang ada di atas ini ya, tasa'ada ala wajhil ardi, maka itu boleh. Wa yadullu ala anna tayammum ala wajhil ala alwajh wal yadayn yanubu manaba taharatil ma wa yuf'alu bihi minas salati wat tawafi wa massis wa massis suhuf wa ghairi dhalika ma yaf'al ma yuf'al bi taharatil ma wa syari' anaba turaba manabal ma inda ta'adzuri istimalihi fayadullu dhalika ala annahu idza tatahhara biturab wa lam yantaqid wudu'uhu lam yabtul tayammumuhu wa bi khurujil waqti wa la bidukhulihi wa annahu idza nawa tayammum lin nafl istabaha al farda ka taharatil ma wa anna hukmuhu hukmul ma fi kulli al ahkami fi halati at ta'adzur. Dan yang menunjukkan bahwa tayammum pada wajah dan kedua tangan itu sudah mewakili air, mewakili bersuci dengan menggunakan air. Dan dia bisa mengerjakan dengan tayammum itu, sekali tayammum itu bisa mengerjakan sholat, tawaf, megang mushaf, dan yang lainnya dari berbagai ibadah yang memang dipersyaratkan adanya taharatul ma'. Semua ibadah yang dipersyaratkan padanya taharatul ma, maka ketika kita ada kesulitan atau kendala dalam memakai air, maka boleh ya, kita mengerjakan itu dengan tayammum. Sehingga seorang yang melakukan tayammum, boleh dia sholat, boleh dia pakai untuk tawaf selama tayammumnya tidak batal. Wasyari' anabat turab manabal ma inda ta'adzur isti'malih. Dan ini menunjukkan bahwa pembuat syariat kita, yaitu Allah Ta'ala dan Rasulnya, itu telah menempatkan debu sebagai posisi air tatkala adanya kesulitan atau tidak mampu menggunakan air. Fayadullu dhalika ala annahu idha tatahara biturab. Maka hal ini menunjukkan kalau dia bersuci dengan tanah dan selama tidak batal, maka selama itu pula tidak batal tayamumnya. Tayamumnya tidak akan batal dengan keluarnya waktu atau masuknya waktu, selesai waktu duhur. Ya, berarti saya selesai batal tayamumnya. Sudah masuk waktu asar, tidak demikian. Selama kita tidak berhadas, maka tayamumnya tetap sah. Ya, dan kita boleh menggunakannya walaupun lebih dari satu kali ibadah. Karena Allah memang menempatkan bersuci dengan turab itu seperti kedudukan bersuci dengan air tatkala ta'adzur isti'madul ma. Sehingga ya ikhwah rahimani wa rahmakumullah, bahwa bertaharah dengan tayammum itu tetap sah selama tidak membatalkan, selama tidak berhadas. Sehingga tayammum tidaklah kemudian otomatis batal dengan keluarnya waktu atau masuknya waktu berikutnya, waktu sholat berikutnya. Ya. Demikian pula kalau dia sudah berniat ketika tayammum melakukan sholat nafilah. Saya mau sholat duha, dia enggak bisa pakai air atau enggak dapat air kering, maka dia pingin sholat, maka ditayamum dia. Nah, ini berarti apa? Ketika tayamum dia niat sholat nafil, istabahal fardha ka taharatil ma, maka dia tetap boleh, walaupun dia tadi niatnya ketika tayamum adalah untuk mengerjakan ibadah nafilah, maka ketika datang waktu fardu, ya, maka boleh pula sholat fardu, boleh pula dia kerjakan dengan tayamum yang pertama tadi selama tidak batal, selama tidak berhadas. Ya. Sehingga boleh bagi dia untuk melakukan sholat yang wajib sebagaimana taharah dengan ma. Dan hukumnya, yakni sebagaimana taharah dengan air. Dan hukumnya, hukum seorang yang bertaharah dengan tayamum tatkala kondisi mengharuskan itu hukumnya sama dengan taharah menggunakan air. Fi kullil ahkam fi halati ta'adzur, dalam semua hukum ketika terjadi apa? Ta'adzur. Nah, bisa difahami ya. Nah, sehingga tadi faedah penting yang perlu kita camkan baik-baik di sini adalah bahwa kapan tayamum diperbolehkan? Satu, jika tidak ada air. Atau yang kedua, ada air namun dia uzur, enggak bisa menggunakan air itu. Apa sebabnya? Tidak bisa menggunakan air karena sakit misalnya. Kalau dia paksa untuk memakai air, imma waktu sembuhnya terhambat karena enggak sembuh-sembuh, atau memang dia apa? Semakin memperberat sakitnya. Maka yang demikian segera dia berganti menggunakan taharah. Apa? Taharah tayammum. Nah, ketika dia bertayammum, maka tayammum ini bisa dipakai untuk ibadah-ibadah yang lainnya selama dia tidak berhadas. Itulah yang kedua. Ats-tsalitsa qauluhu wa uhillat liya al-ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli. Dibolehkan padaku untukku untuk mengambil ghanimah, harta yang ditinggalkan oleh musuh tatkala peperangan, mereka kalah perang maka ditinggal harta-hartanya, rumahnya ditinggal, perhiasannya ditinggal dan seterusnya. Nah, itu didapati oleh kaum muslimin. Nah, ini disebut dengan apa? Ghanaim atau ghanimah. Maka kata Nabi, halal untukku ghanimah. Artinya apa? Ini hanya diberikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa di masa sebelum Nabi itu haram memakai, menggunakan, menikmati ghanimah. Nah, makanya beliau tegaskan, walam tahilla li ahadin qabli. Ghanimah itu tidak pernah halal pada seorang pun sebelumku. Nah, wadzalika likaramatihi ala rabbih, yang demikian karena keutamaan atau kemuliaan Nabi di sisi Rabbnya. Wa karamatu ummatihi wa fadlihim, dan karena kemuliaan umatnya dan keutamaan mereka. Wa kamal ikhlasihim, dan sempurnanya keikhlasan mereka. Fa ahallaha lahum, ya, maka Allah halalkan untuk mereka ghanimah itu. Sehingga karena apa? Kehormatan, karamah. Kehormatan Nabi alaihissalam di hadapan Rabbnya. Juga kehormatan umatnya dan keutamaan umat ini. Dan yang ketiga, karena kesempurnaan keikhlasan mereka, umat ini. Maka Allah halalkan untuk mereka ghanimah. Ya. Walam yanqus min ajri jihadihim syai'a, dan itu mereka menikmati atau mengambil ghanimah tersebut, memanfaatkannya, tidak mengurangi pahala jihad mereka sedikit pun. Wa hasara biha li hadhil umma min sa'atir al-arzaq, dan dengan diperbolehkannya menggunakan harta ghanimah itu halal, dinyatakan halal, maka itu membuka peluang rezeki pada umat ini. Ya. Sehingga mereka mendapatkan rezeki dengan sebab itu. Wa kasrati al-khairat wal isti'ana ala umuri din wa dunya syai'un la yumkin adduhu. Ya. Demikian pula banyak tersebar kebaikan dan memohon kepada Allah untuk urusan agama dan dunia, yang ini sesuatu yang enggak mungkin untuk dihitung karunia Allah Ta'ala yang sangat banyak. Nah, oleh karena itu Nabi mengatakan waju'ilat rizqi tahta dhilli rumhi. Ya. Dan jadikan rizkiku adalah di bawah bayangan tombakku ini. Ya. Artinya apa? Dengan jihad fisabilillah itu membuahkan di antaranya di samping an-nasr, ya, asyhadatu wan-nasr, juga adanya al-ghanimah. Amma man qablana minal umam fa inna jihadahum qalilun binisbah li hadhil ummah. Adapun umat-umat sebelum kita, maka jihad mereka lebih sedikit dibandingkan umat ini. Wahum duna hadhil umma biquwatil iman wal ikhlas. Dan mereka tingkatannya di bawah umat ini dalam kekuatan iman dan ikhlasnya. Famin rahmatihi bihim annahu mana'ahum minal ghanaim. Maka di antara bentuk kasih sayang Allah kepada generasi awal adalah Allah larang mereka dari menikmati atau mengambil dan merampas ghanimah. Li'alla na'am yakhulla bi ikhlasihim. Yakhilla bi ikhlasihim. Agar tidak mencederai keikhlasan mereka. Wallahu a'lam. Ar-rabi'a qawluhu wa u'titu syafa'ah. Dan aku diberikan syafa'ah. Yani boleh memohon syafa'at, meminta kepada Allah ya, yang diberikan kepada makhluknya seizin Allah Ta'ala. Nabi meminta syafa'at dengan izin terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi memberikan syafa'at kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahiyya syafa'atul uzma. Syafa'at dimaksud di sini adalah syafa'atul uzma. Yang ini allati ya'tadzir anha kibarur rusul. Yang mana syafaat uzma ini para rasul, para pembesar rasul, para rasul itu juga meminta uzur. Tidak berani ketika mereka dimintai, dimohon agar memohon, agar meminta kepada Allah syafaat. Ya, kibarur rusul ya ya'tadzir. Wayantadibulaha khatamuhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang siap menerima adalah penutup para nabi dan para rasul itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayushafi'uhu Allah fil khalqi. Maka Allah terima, ya Allah izinkan pemberian syafaat itu untuk hamba-hambanya. Wayahsul lahum al-maqamul mahmud alladhi yuhmadu fi aw yahmaduhu fil yahmaduhu fihi al-awwalun wal akhirun. Dan dengan syafaat itu tercapailah untuk Nabi alaihi salatu wassalam al-maqamul mahmud alladhi yahmaduhu fihi, yang disitulah generasi awal dan akhir memuji, ya, memuji beliau, sehingga beliau mencapai apa? Al-maqamul mahmud. Wa ahlus samawati wal ardi, demikian pula seluruh penduduk langit dan bumi, ya. Itu pun mereka semuanya turut memuji Rasul alaihi salatu wasalam. Wa tanalu ummatuhu min hadhi syafa'al hadzul awfar. Dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan bagian yang sangat banyak dari syafaat ini. Wan nasibul akmal. Ya, kondisi yang lebih sempurna. Wa yashfa' lahum syafa'atan khassah. Nabi memberikan untuk mereka syafaat khusus. Fayushafi'uhu Allahu Ta'ala. Wa qad qala li kulli nabiyyin da'watun qad ta'ajjalaha wa qad khabba'tuhu da'wati syafa'atan li ummati fa hiya na'ilatun insyaallah man mata la yushriku billahi syai'a. Dan sungguh Nabi telah bersabda, setiap nabi itu memiliki doa yang mustajabah, ya, yang sudah ta'ajjalaha, dipakai oleh para nabi itu. Waqad khabba'tu da'wati syafa'atan di ummati. Sementara aku tunda doa, ya, yang makbulah itu, aku tunda. Kenapa? Dalam rangka memberikan syafa'at untuk umat. Doa ini akan dia panjatkan, apa dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat yang tepat, yaitu dalam rangka memberikan syafaat untuk umatnya. Fahiya na'ilatun insyaallah man mata la yushriku billahi syai'. Maka syafaat itu akan mengenai insyaallah barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa qala as'adun nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Nabi juga bersabda bahwa manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatku adalah barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbih, murni dari kalbunya. Al-khamisah. Qauluhu wa kana an-nabiyyu ay jinsul anbiya yub'atsu ila qaumihi khassaw bi ustu ila an-nasika 'am. aku di bahwa para nabi yang terdahulu diutus kepada kaumnya secara khusus, sementara aku diutus kepada umat manusia semuanya. Wadzalika likamali syari'atihi wa umumiha wa si'atiha. Naam. Wastimaliha 'ala salahi al-mutlaq. Yang demikian itu karena syariat nabi, syariat beliau adalah syariat yang sempurna, umum dan sangat luas. Dan karena syariat itu mencakup as-salah al-mutlaq, ya, perbaikan yang bersifat mutlak. Wa annaha salihatun likulli zaman wa makan, dan agama itu, risalah tersebut itu tepat sesuai untuk setiap zaman dan tempat. Wala yatimmu salahu illa biha, dan tidak akan terwujud perbaikan itu, pembenahan tersebut kecuali dengannya. Ya. Kecuali dengan risalah tersebut. Waqad assasat lil bashar usulan azimah. Mata i'tabaruha salahat lahum dunyahum kama salah lahum dinahum. Ya. Sehingga makna hadis ini bahwa risalah itu cocok untuk semua waktu dan tempat, dan perbaikan itu tidaklah akan terwujud kecuali dengan adanya risalah ini, yang mana risalah tersebut, agama yang dibawa oleh para nabi itu, telah menggariskan, ya, untuk umat manusia prinsip-prinsip yang agung. Barang siapa yang benar-benar berpatokan dengan prinsip-prinsip itu, benar-benar memperhatikan prinsip-prinsip itu dan terikat dengannya, maka akan baiklah, ya, untuk mereka urusan dunianya sebagaimana baik untuk mereka urusan akhiratnya. Ayol ikhwar rahimani wa rahmakumullah, itu penjelasan tentang hadis-hadis atau sekian poin, tepatnya 5 poin keutamaan, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Ta'ala berikan 5 keutamaan itu kepada nabinya, dan tidak Allah berikan kepada seorang, yang itu Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak Allah berikan kepada seorang pun dari para nabi sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau disampaikan, dipersilakan. Taib, jika tidak ada, maka kita akhiri. Kita tutup majlis kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.